Dalam seri ke-309 ini, didukung oleh para pemain, Aik Nujirahayu sebagai Raja Dewi, Suherman sebagai Ki Buyut Kalajiga, Cika Kusnadi sebagai Tunggal Dewi, Guritno Tunggal sebagai Pranayam, Bambang Jeger sebagai Cakradara, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ki Buyut Kalajiga duduk bersila di ruangan pendopo. Wajahnya murung. Malam itu dia telah membunuh dua orang manusia. Dan salah seorang di antaranya adalah wanita. Lalu, mengapa Ki Buyut membunuh istri Gelap Bahu? Aku terpaksa melakukannya, Mayura. Istri Kilat Bahu berteriak-teriak. Dia menjerit-jerit begitu melihat mayat suaminya. Dan sepertinya dia tahu mengenai kalian, kelompok pendekar bunga putih. Barangkali Kilat Bahu sudah menceritakannya. Kasihan sekali wanita itu. Iya. Kukira Ki Buyut telah mengambil keputusan yang tepat. Benar. Kalau Ki Buyut tidak segera menyingkirkan wanita itu, dia bisa membocorkan rahasia kita setiap saat. Iya. Rupanya Dewata Agung masih melindungi kita dari segala macam bahaya. Aku tidak tahu apa yang bakal terjadi kalau rahasia kita ini bocor. Dalam waktu sekejap, tempat ini akan didatangi puluhan pendekar. Atau mungkin aku pun tidak akan bertindak sendiri. Dia bisa bekerja sama dengan prajurit-prajurit Majapahit. Dan persoalan ini akan menjadi lain. Aku tidak ingin berbenturan dengan pemerintah Majapahit. Pendekar Bunga Putih bukan musuh pemerintah Majapahit. Pendekar Bunga Putih hanya memerangi orang-orang serakah, orang-orang yang membuat penderitaan kaula alit, orang-orang yang mencari kesenangan untuk diri sendiri dengan menindas rakyat dengan sewenang-wenang. Benar, Nawamalini. Kita memang tidak boleh memusuhi pemerintah Majapahit. Sebaik apapun, seburuk apapun keadaan sebuah negeri, kalau kita hidup dan tinggal di dalamnya, kita harus tetap mencintai negeri kita sendiri. Sudahlah, persoalan Kilat Bahu sudah selesai. Ya, mudah-mudahan saja dia belum menceritakannya pada orang lain. Tapi sebaiknya kita harus selalu waspada. Sebab aku Wulungayan banyak matanya dan banyak telinganya. Aku yakin tempat ini menjadi salah satu tempat yang dicurigai. Ya, hanya karena mereka belum menemukan bukti-buktinya, mereka tidak berani bertindak. Benar, Ki Buyut. Kita memang harus waspada setiap saat. Keberanian tanpa kewaspadaan, apa artinya? Ayo, Mayura. Nampaknya kau sudah mulai mengantuk. Ah, mata kakak juga sudah merah. Apa kakak ingin tidur? Mari, Ki Buyut. Mari, Paman Pranayam. Kami mau istirahat. Baiklah. Pergilah kalian tidur. Kalau kau lelah, kau juga boleh istirahat, Pranayam. Biar aku duduk-duduk di sini. Kalau Ki Buyut tidak keberatan, aku pun masih ingin duduk di sini menemani Ki Buyut. Ya, kalau begitu, ya silakan. Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi segera melangkah memasuki ruangan tengah. Sekarang di ruangan pendopo tinggal Ki Buyut Kalajiga dan Pranayam. Mereka meneruskan bercakap-cakap sambil menikmati minuman hangat dan makanan kecil. Kasihan. Apa, Ki Buyut? Rasa-rasanya sampai sekarang ini aku seperti orang yang sedang bermimpi. Ya bagaimana tidak? Rumah gubuku yang jelek ini, keadaanku yang serba sederhana ini, tempat yang sederhana ini ternyata suatu saat menjadi tempat yang sangat bersejarah. Ya, bagaimana orang akan mengira bahwa di tempat ini pernah tinggal dua orang putri kerajaan Majapahit? Ya, semua ini terjadi karena keadaan yang memaksa, Ki Buyut. Tapi, ya memang hebat sekali. Kalian telah melakukan penyamaran dengan hebat sekali. Aku benar-benar kagum. Dua orang putri kerajaan Majapahit telah hidup di tengah-tengah rakyat jelata. Mereka benar-benar cantik dalam arti kata yang sesungguhnya. Bukan hanya cantik lahiriah, tapi jiwa mereka pun cantik kilang gemilang. Mereka mau luruh, mau bertindak sebagaimana kawula pada umumnya. Kasihan. Mereka telah menjadi korban ketamakan Sang Prabu Jayanegara. Ya, begitulah akibatnya bila seseorang memegang kekuasaan tanpa dibarengi kebesaran jiwa. Picik dan licik. Sampai hati benar mereka menyikirkan saudara sendiri. Benar, Ki Buyut. Kekuasaan memang mudah menggelapkan hati seseorang. Kekuasaan ibarat makanan yang sangat enak. Di samping enak, makanan itu juga merangsang. Seperti minuman keras, seperti tuak. Jika diminum sedikit, tubuh menjadi hangat. Kemudian orang menjadi ketagihan, Ki Buyut. Tapi jika terus-menerus diminum, dinikmati setiap saat, maka akhirnya orang menjadi mabuk. Dan kalau orang sudah mabuk minuman keras, sesungguhnya dia bukan lagi orang, karena kesadarannya turun, Ki Buyut. Kekuasaan. Mengapa orang selalu mendambakan kekuasaan? Bukankah kekuasaan hanya merupakan barang semu? Barangkali memang sudah demikian kodratnya, Ki Buyut. Maksudku, kodrat manusia menyukai barang-barang semu, barang-barang khayalan. Malam semakin larut. Bulan tua mengambang kesepian di saput awan. Ki Buyut Kalacika minta diri kembali ke ruangan biliknya. Demikian pula Pranayam. Ruangan pendopo sekarang menjadi sunyi senyap. Di tengah kesunyian malam itu, Putri Tunggadewi masih terjaga di atas ranjangnya. Sekali waktu terdengar angin mendesah. Angin itu seperti datang dari lereng-lereng gunung yang jauh. Dan angin itu seolah-olah melantunkan irama kerinduan. Sinar bulan mengintip dari sela-sela atap rumah. Perasaan Putri Tunggadewi seakan-akan terbang, hanyut dalam irama angin malam. Kang Cakradara, hatiku senantiasa berdebar setiap kali ingatanku terbang kepadamu. Kakang, apa kau juga merasakan getaran yang sama, Kakang Cakradara? Apa yang sedang kau lakukan sekarang, Kakang? Sudah sekian lama kita berpisah. Kita hidup sebagai pelarian. Kita hidup di tempat pengasingan kita masing-masing. Oh, percintaan kita yang tulus dan suci telah direnggut karena kebusukan jiwa Kanda Prabu Jayanegara. Oh, Eyang Ramapati. Selama pejabat kerajaan seperti Eyang Ramapati masih berdiri di samping Kanda Prabu Jayanegara, rasa kedamaian dan kebahagiaan tak akan terwujud di negeri ini. Majapahit bagaikan bahtera. sebuah perahu besar yang mengarungi lautan penuh bahaya. Mungkinkah perahu besar itu bisa selamat ke seberang, membawa penumpangnya ke pantai bahagia, jika awak kapalnya sendiri saling sikut-sikutan, saling mencegah, dan bukannya bersatu padu mengemban amanat yang baik. Oh, dewata aku, kumohon, limpahkanlah karuniamu pada kami, pada negeri ini. Terangilah hati Kanda Prabu Jayanegara, dan bimbinglah Kanda Prabu agar jangan sampai salah memimpin rakyatnya. Putri Tunggadewi bangkit dari ranjangnya. Tangannya meraih sebuah kotak berukiran indah. Kemudian perlahan-lahan dia mengeluarkan isi kotak. Ternyata isi kotak itu hanyalah sekumpulan rontal. Dengan hati yang sedih, hati yang dicekam rindu, Putri Tunggadewi menyelusuri kalimat-kalimat yang tertulis di atas rontal. Kalimat-kalimat indah itu ditulis oleh Cakradara beberapa saat yang silam ketika Putri Tunggadewi masih tinggal di Istana Kahuripan. Aku berkuda meninggalkan Singasari menuju Kahuripan. Sudah beberapa hari ini kita tidak bertemu, Dinda Tunggadewi. Setiap malam hatiku gelisah, tidurku terganggu. Bagaimana perasaanmu, Dinda? Apa kau juga merasakan kerinduan yang sama? Putri Tunggadewi meletakkan gulungan rontal, kemudian memungut yang lain. Di situ Cakradara menulis, kau seorang putri, Dinda. Seorang putri dari kerajaan Majapahit yang besar. Sesungguhnya aku silau memandang wajahmu yang gemerlapan. Tapi mungkinkah aku mengkhianati hati nurani sendiri? Oh, Dinda Tunggadewi, anak panah asmara sudah dilepaskan dari busurnya. Mungkinkah dia kembali lagi? Tidak. Anak panah itu akan melesat di udara, menembus kesunyian kabut gunung yang dingin, menembus musim kemarau yang panjang, menembus segala penderitaan di muka bumi. Gempali tangan Putri Tunggadewi meletakkan gulungan rontal. Semua kalimat itu Cakradara yang menulisnya. Kali ini mata Putri Tunggadewi berkaca-kaca, sementara angin di luar masih mendesah, membisikkan lagu tentang rindu. Katakanlah, Dinda Tunggadewi, katakanlah, bukankah aku ini seorang kesatria yang tidak tahu diri? Iya, Cakradara hanyalah seorang bangsawan kecil di Istana Singasari yang tua. Bagaimana dia bisa mencintai Putri Tunggadewi yang setiap saat mampu tersenyum bagaikan matahari pagi? Kadangkala aku merasa malu. Kadangkala hatiku ragu. Mungkinkah benar-benar cinta ini tidak terputus di tengah jalan? Jangan salah paham, Dinda. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin berkata tentang kejujuran. Kakang Cakradara, kalau saja kau tahu apa yang kurasakan malam ini. Rasa-rasanya aku ingin terbang setinggi-tingginya. Tapi mana mungkin? Mana mungkin aku terbang tanpa sayap? Oh, kakak. Kalau saja aku mempunyai sayap seperti kuda sembrani, aku akan terbang, kakak. Aku akan mencarimu. Aku akan naik ke puncak gunung paling tinggi, meniti lembah, memeriksa jurang-jurang dan tebing untuk menemukanmu, kakak. Pagi meregah bagaikan sekuntum bunga. Cahaya matahari semburat berwarna merah menghangatkan suasana di sekitar Gunung Lejar. Burung-burung keluar dari sarangnya. Mereka terbang melintasi lembah untuk menunaikan tugas kehidupannya sehari-hari. Nampak dua ekor kuda berlari berkejaran membelah padang. Dari jauh dua ekor kuda itu bagaikan titik-titik hitam yang bergerak lambat. Angin pagi yang sejuk menyapu lembah-lembah di sekitar Gunung Lejar. Lihat Tuan Cakradara, alangkah indahnya pemandangan pagi ini. Angin berhembus tenang. Langit terbentang biru bagaikan payung raksasa. Angin berhembus sejuk. Lihatlah, Ayu. Burung-burung berterbangan di udara. Saya senang sekali menikmati keindahan pagi seperti ini. Bagaimana dengan Tuan? Aku juga senang menikmati pemandangan alam yang indah. Bukan hanya mulut yang perlu memperoleh santapan, tapi juga hati. Kata-kata Tuan Cakradara seperti bait-bait syair. Tidak, aku tidak bisa menulis syair. Sampai kapan kita akan hidup seperti ini, Tuan Cakradara? Sampai kapan? Tentu saja sampai keadaan berubah. Selama keadaan kita masih seperti ini, kita masih harus tetap bersembunyi di tempat ini. Nenek Raga Runting itu memang hebat. Dia bukan saja menyelamatkan jiwa kita, tapi dia juga menyediakan tempat persembunyian yang aman. Tempat ini bukan hanya aman untuk bersembunyi, tapi juga sangat nyaman untuk dinikmati. Laksana Swarga Loka. Aku dan adikku Damerta sangat berutang budi pada kalian. Padamu, juga pada Nenek Raga Runting. Dulu kalian pernah menyelamatkan kami. Ketika itu, kami sedang dalam perjalanan menuju kota Raja Majapahit. Dua kali kalian telah menyelamatkan kami. Menolong kami dari ancaman bahaya. Kami tidak bermaksud apa-apa, Tuan Cakradara. Kami senang menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan. Tuan tidak perlu mengungkit-ungkit soal itu lagi. Sebab menurut pendapat saya, jika seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain, hendaknya dicatat di permukaan air. Sebaliknya, jika suatu saat kita memperoleh pertolongan dari orang lain, hendaknya dicatat di atas batu, supaya tidak mudah dilupakan. Sekarang kata-katamu yang menyerupai syair. Kau mewarisi bakat besar orang tua laki-lakimu, Ayu. Kau mempunyai bakat besar menjadi seorang kawiwara, seorang pujangga, seorang empu pencipta syair. Tuan, puji-pujian Tuan terasa panas di telinga saya. Tapi saya tidak yakin apakah pujian Tuan cukup tulus. Aku tidak bermaksud memujimu, Ayu. Aku hanya mengatakan apa adanya. Lihat Tuan Cakradara. Lihat puncak Gunung Lejar. Dia nampak gagah sekali. Gagah dan berwibawa. Konon puncak Gunung Lejar mempunyai cerita bersejarah. Apa kau sudah pernah mendengarnya, Ayu? Pernah, Tuan. Tapi hanya sepotong-potong dan kurang lengkap. Kau ingin mendengarkannya secara lengkap? Kalau Tuan bermaksud mendongeng, saya bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Kalau begitu, ayo. Ayo kita cari tempat yang enak. Itu, di sana. Di atas tebing itu. Hiya, hiya, hiya, hiya. Thank you. Dulu, sebelum kerajaan Singasari berdiri, di puncak Gunung Lejar para dewa pernah mengadakan pertemuan penting. Pertemuan itu dipimpin oleh Dewa Brahma. Mereka membicarakan perihal rencana mengangkat Ken Arok menjadi Raja Tanah Jawa. Secara kebetulan, Ken Arok mengintip jalannya pertemuan. Rencana para dewa berjalan dengan mulus. Ken Arok yang mempunyai semangat tinggi, akhirnya berhasil mewujudkan harapan para dewa. Siapa Ken Arok itu, Tuan Cakradara? Ken Arok adalah anak laki-laki pasangan suami istri yang bernama Ken Endok dan Gajah Para. Pertama kali, dia dapat menguasai Tumapel dan mengalahkan Tunggul Ametu. Selanjutnya, Ken Arok yang tidak mudah puas, akhirnya bisa menggulung kerajaan Kediri. Kemudian Tumapel menjadi kerajaan baru yang disebut Singasari. Dan Ken Arok duduk di atas tahta dengan gelar Sri Raja Sasang Amurwa Bumi. Hebat sekali tokoh yang bernama Ken Arok itu. Kalau dia tidak hebat, dia tidak akan bisa menjadi seorang raja besar. Lihat Tuan Cakradara, matahari semakin tinggi. Iya, sebaiknya kita pulang, Ayu. Aku khawatir Nenek Raga Runting dan Adik Kuda Merta mencari kita. Ayo, ayo kita pulang sekarang. Di pagi yang cerah itu, Ayu Wandira dan Cakradara berkuda melihat pemandangan dari lereng Gunung Lejar. Cakradara baru saja mendongeng tentang riwayat puncak Gunung Lejar. Konon kabarnya, puncak Gunung Lejar pernah menjadi tempat pertemuan penting para dewa. Pertemuan yang dipimpin Dewa Brahma itu merencanakan mengangkat Ken Arok menjadi Raja Tanah Jawa. Hebat sekali tokoh yang bernama Ken Arok itu. Seorang pemuda desa yang bersemangat tinggi. Tapi rupanya dia adalah seorang manusia pilihan. Ya, kalau dia tidak hebat, dia tidak akan menjadi raja. Oh, Tuan, nampaknya matahari semakin tinggi. Kalau begitu sebaiknya kita pulang. Aku khawatir Adik Kuda Merta dan Nenek Raga Runting mencari-cari kita. Ayo, kita pulang, Ayu. Kembali Ayu Wandira dan Cakradara menunggangi kudanya masing-masing. Mereka berkuda menuruni tebing. Wajah Ayu Wandira nampak cerah, secerah pagi itu. Dia berkuda penuh semangat. Sekali waktu kudanya melompati sebongkah batu. Setelah beberapa saat lamanya berkuda, akhirnya mereka tiba di halaman pondok. Pondok itu sangat sederhana. Bahannya terbuat dari kayu hutan yang keras, sedangkan atapnya terbuat dari daun-daun ilalang yang dianyam rapi. Ada dua buah pondok. Mereka berdiri bersebelahan. Ayu Wandira dan Nenek Raga Runting tinggal di pondok yang agak besar, sementara Cakradara dan Kuda Merta tinggal di pondok yang satunya lagi, yang ukurannya lebih kecil. Waduh, waduh! Dari mana saja kalian? Maafkan kami, Nek. Kami terpesona melihat pemandangan dari lereng Gunung Lejar. Aku yang salah, Nek. Tadi aku yang mengajak Tuan Cakradara berjalan-jalan. Oh, kalian sudah kembali? Ayu mengajakku berjalan-jalan, Adik Kuda Merta. Kami melihat-lihat suasana pemandangan indah dari lereng Gunung Lejar. Oh iya, persediaan garam dan gula kita habis. Harus ada yang turun gunung. Apa, Nek? Nenek Raga Runting mengatakan bahwa persediaan garam dan gula kita sudah habis. Jadi ya terpaksa harus ada yang turun gunung untuk membeli garam dan gula. Aku mau turun gunung, Nek. Hush, Kau tidak usah pergi kemana-mana, Ayu. Kau membantu aku membenahi rumah pondok ini. Biarlah Tuan Cakradara dan Tuan Kudamarta yang turun gunung. Tapi aku sudah bosan tinggal di tempat ini terus-menerus, Nek. Aku ingin melihat suasana di bawah sana. Waduh, kau ini seperti tidak tahu saja, Ayu. Umurmu sudah bertambah banyak, tapi watakmu masih seperti bocah saja. Nenek Raga Runting yang menganggapku terus-menerus seperti bocah. Sudahlah, sudahlah. Biar Tuan Cakradara dan Tuan Kudamarta yang mencari garam dan gula. Kau di sini saja. Ah, Nenek. Nenek selalu mengarangku bersenang-senang. Dengar, Ayu. Belum saatnya kau bersenang-senang. Kalau memang sudah saatnya, mengapa aku harus melarang? Setiap orang mempunyai hak untuk bersenang-senang. Sudahlah, jangan cerewet. Nanti ku cewek kupingmu. Oh ya, Tuan. Kalau Tuan turun gunung, awas. Jangan sampai lupa membawa oleh-oleh ya. Oleh-oleh apa misalnya, Ayu? Ya, apa saja. Yang penting menyenangkan. Aku akan membawa oleh-oleh sepasukan prajurit Majapahit. Tuan, Tuan menggoda saya. Boleh. Boleh Tuan membawa 10 orang prajurit. Dan mereka semua tidak akan pernah kembali dari lereng Gunung Lejar. Kakang Cakradara, sebaiknya kita segera berangkat. Kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai desa Iwah Lundu. Iya, benar. Sebaiknya kalian segera berangkat saja. Tapi kalian harus berhati-hati. Sebaiknya kalian menghindari pertemuan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Dan ingat, jangan membuat keributan di bawah sana. Jangan memancing perhatian orang. Baik, Nek. Ayo adik kuda merta. Mumpung hari masih belum terlalu panas. Jangan lupa oleh-olehnya, Tuan Cakradara. Awas kalau lupa. Cakradara hanya tersenyum. Dia menepuk pundak kuda merta. Dan mereka pun melangkah ke samping pondok. Tak lama kemudian mereka sudah kembali lagi sambil menuntun kudanya masing-masing. Cakradara segera naik ke atas punggung kudanya. Demikian pula kuda merta. Kami pergi dulu, Nek. Iya, hati-hati ya. Jangan terlalu lama perginya. Iya. Setelah Cakradara dan kuda merta lenyap di balik kelokan tebing, Ayu Wandira masuk ke ruangan pondok. Tiba-tiba perasaannya menjadi hampa, sedih dan sepi. Tak ada lagi teman berbincang. Yang tinggal hanyalah Nini Raga Runting. Ayu Wandira merasakan getaran aneh dalam hatinya. Dadanya menjadi sesak. Dia merasa seperti kehilangan karena tak ada lagi Cakradara. Untuk menghilangkan rasa sepi, Ayu Wandira meraih selembar rontal, dan selanjutnya dia mulai menulis. Bunga-bunga Padma bermekaran di Taman Sari Swarga Loka. Hatiku terbang ke langit nan tinggi, langit yang bernyanyi abadi tentang kita asmara dahana. Sukmaku melayang-layang menggapai bayang-bayang rembulan. Oh, bunga-bunga Padma, bermekaran di Taman Sari Swarga Roka. Lihatlah, aku berlari-lari mengejar Kijang Kencana. Aku berlari sambil memanggil-manggil namamu tiada henti. Kakiku tersandung batu-batu hitam dan tajam. Darah menetes dari luka. Luka yang manis. Luka yang dibakar api kerinduan. Oh, bilakah sang surya singgah bersemayam dalam hatiku yang dingin dan sepi? Adakah kau mendengar jeritan jiwaku? Bila Inilahkah kegelapan berganti terang benderang? Wahai alam yang diam, hapuskan segala batas dan jarak. Aku ingin hanyut dalam sungai hatinya. Aku ingin menyanyikan tembang asmara dahana untuk menawarkan rindu dendam. Kau menulis apa, Ayu? Oh, Nenek, kau membuatku kaget saja. Tulisanmu bagus, Ayu. Mengapa Nenek kemari? Aku sedang sibuk. Ah, Nenek mengganggu saja. Coba lihat. Apa yang kau tulis itu, Ayu? Jangan, Nek. Aku tidak menulis apa-apa kok. Alah, lihat saja sebentar. Aku tidak akan merusakkan tulisanmu. Aku hanya ingin membacanya saja. Kau pikir aku tidak bisa membaca ya? Jangan, Nek. Aku malu. Nini Ragarunting meraih selembar rontal dari tangan Ayu Wandira. Dan pendekar wanita yang sudah lanjut usia itu pun mulai membacanya. Ayu Wandira diam saja. Dia tetap duduk di atas kursi bambu di sebelah ranjang tidurnya. Kubaringkan tubuhku di kaki arca Dewi Rakhu. Angin menjamah rambutku sambil membisikkan kidung rindu. Sebatang pohon palia berbunga pisangga. Sepasang burung layang-layang terbang melintasinya. Kuhirup udara yang harum semerbak. Dan kubuka lembaran Madana Tantra, buku pedoman cinta. Bulan Maga menghitung hari-harinya dengan gelisah. Sepasang burung layang-layang lenyap di telan lembah. Sepi mengalir bagaikan sungai mimpi. Mimpi tentang kehidupan yang jauh. Jauh sekali. Hatiku menjerit. Kupanggil namamu berulang kali. Mengapa kau belum juga kembali? Di bulan Palguna, kau datang menusukkan ujung Madana Sara. Anak panah cinta di jantungku. Lihatlah. Sekarang aku menggelepar dalam kerinduan siang dan malam. Hatiku yang terluka menangis. Jiwaku yang sengsara meratap tiada henti. Wahai Tuan. Bilakah Tuan datang untuk membangunkan mimpiku yang buruk ini? Bilakah Tuan datang untuk mengoleskan obat penawar di hati hamba yang terluka? Aduh, aduh. Syairmu ini bagus sekali, Ayu. Bagus, tapi juga menyeramkan. Ah, Nenek. Aku hanya sekedar menulis kok. Itu hanya sekedar permainan kata-kata. Oh. Syairmu ini penuh sesak oleh kandungan perasaan. Aku juga pernah muda seperti kau, Ayu. Aku juga pernah mengalami perasaan seperti yang kau alami sekarang ini. Sungguh, Nek. Kata-kata itu bukan kenyataan yang sebenarnya. Ah, masa kau mau membohongi aku? Tidak bisa. Kalau Nenek Ragarunting tidak percaya... Ya sudah. Tapi aku asal menulis saja kok, Nek. Nenek jangan menafsirkan yang bukan-bukan loh. Ayu, siapa yang berkata bahwa syair hanyalah permainan kata-kata? Hah? Siapa yang ngomong seperti itu? Kau pasti pernah belajar dari ayahmu. Ayahmu juga pandai sekali menyusun bait-bait syair. Dulu ayahmu terkenal dengan sebutan pendekar syair berdarah. Seseorang bisa saja berdusta, Ayu. Tapi apa yang telah ditulis menjadi syair adalah ungkapan-ungkapan pikiran dan perasaan yang jujur. Sudahlah, kau tidak perlu membohongi wanita tua ini. Aku juga tidak apa-apa kok. Kau sekarang sudah menjadi gadis yang cukup dewasa. Kau berhak mencintai dan dicintai seseorang. Ih, Nenek. Nenek masih belum juga percaya. Kalau aku jatuh cinta pada siapa, Nek? Ah, tentu saja jawabannya ada dalam hatimu sendiri. Sudahlah, Nek. Aku tidak mau ngomong lagi soal cinta. Cinta memang bukan untuk diomongkan. Cinta hanya bisa dirasakan getarannya. Sudahlah, Nek. Aku mau pergi dulu. Mau pergi kemana kau, Ayu? Ayu mau mencari kayu bakar di sana, di lereng atas. Oh iya, tapi jangan jauh-jauh perginya ya. Tidak, Nek. Ayu akan segera kembali kok. Raga Runting menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia melihat Ayu Wantira bergegas keluar pondok. Dan sebentar kemudian, gadis itu sudah lenyap di balik pohon-pohon liar. Ayu Wantira berlari-lari kecil mendaki lereng. Tiba-tiba dia berhenti. Matanya menatap ke arah yang jauh. Tiba-tiba dia merasakan hatinya kembali dikerayangi sepi. Oh, Tuan Cakradara. Apakah Tuan juga merasakan getaran-getaran seperti di hatiku ini? Oh, tidak. Aku yakin Tuan tidak merasakannya. Oh, aneh sekali memang. Dulu aku tidak merasakan apa-apa. Tapi begitu Tuan Cakradara pergi, ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Oh, perasaan apa ini namanya? Sementara itu, Cakradara dan Kuda Merta masih memacu kudanya. Sekarang dia sudah mulai meninggalkan kaki Gunung Lejar. Mereka menuju ke arah barat, ke desa Iwah Lundu. Iwah Lundu artinya lembah yang membujur. Desa Iwah Lundu masih termasuk wilayah Mucuk Kunda. Sudah separuh hari kita berkuda, Kakang Cakradara. Sebentar lagi malam tiba. Mungkin kita tidak bisa langsung pulang ke lereng Gunung Lejar, Adik Kuda Merta. Mungkin kita terpaksa menginap semalam di desa Iwah Lundu. Baru pertama kali ini kita turun gunung, Kakang. Rasa-rasanya selama ini kita hidup di dunia lain. Kita tidak pernah bertemu dengan orang-orang. Iya. Memang begitulah nasib pelarian, Adik Kuda Merta. Anggap saja sekarang kita sedang bertapa. Tapi aku yakin, kita tidak akan selamanya hidup dengan cara seperti ini. Suatu saat, kita pasti akan dapat merenggut kebebasan kita kembali. Iya. Oh, aneh sekali. Desa ini sepi, Kakang. Iya. Baru dua kali kita berpapasan dengan warga desa. Oh, lihat Kakang Cakradara. Ada asap mengepul di kejauhan sana. Sepertinya ada kebakaran besar, Kakang. Iya. Sepertinya ada kebakaran. Asapnya tebal sekali. Kau tidak ingin melihatnya lebih dekat lagi, Kakang? Kita harus berhati-hati, adik Kuda Merta. Pakailah capingmu. Kita harus bersikap seperti orang desa. Kita harus berpura-pura menjadi orang desa yang lugu, yang tidak tahu apa-apa. Benar, Kakang. Siapa tahu di wilayah Mucukunda ini ada banyak prajurit Majapahit berkeliaran. Ayo, adik Kuda Merta. Ayo kita lihat kebakaran itu. Tapi kita tidak perlu ikut campur. Aku hanya ingin melihat-lihat saja. Hiya, hiya, hiya, hiya. Cakradara dan Kuda Merta kembali melarikan kudanya. Kali ini mereka menuju ke arah asap yang mengepul di tepi desa. Mereka terus memacu kudanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.